إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله نعمت الله سبحانه وتعالى kepada kita begitu banyak sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Apa saja yang kita rasakan dari nikmat, maka semua itu datangnya dari Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat itu. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut ibadah Allah yang wajib untuk kita syukuri dan wajib untuk kita jaga adalah nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk mengingat-ingat nikmat tersebut. Allah Jalla Jalaluh, wadkuru ni'matallahi alaikum. Ikuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika dahulu kalian adalah bermusuhan a'da'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga dengan sebab nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Naam ibadallah, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmatul ukhuwah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mahalnya nilai nikmat uhuwa ini. Qala ta'ala wa alafa baina qulubihim la anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafa baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Dan Allah menyatukan hati-hati mereka. Kalau seandainya kamu menginfakkan, membelanjakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, ma'alafta baina qulubihim, tentu kamu tidak bisa menyatukan hati-hati mereka. Lakin Allah alafa bainahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati mereka. Nah, ibadallah, nikmatul ukhuwah lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Dan sesuatu yang mahal cenderung untuk dijaga. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mensyukuri dan menjaga dengan baik nikmat tersebut. supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya langgeng dan menambah untuk kita dari keutamaannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian syukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan untuk kalian nikmat itu. Adapun jika kalian mengingkarinya, inna adabi lasyadid, sungguh adab Allah sangat keras. Ayuhan nas ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya nikmat ukhuwah ini terjaga dengan baik? Jawabannya adalah dengan menunaikan hukukul ukhuwah, dengan menjalankan dan menunaikan hak-hak persaudaraan di antara kita. Di antara hak-hak tersebut adalah al-musawah, membantu saudara kita yang lain yang membutuhkan. Saling berbagi di antara kita. Hal ini merupakan ciri dan tanda jujurnya persaudaraan seseorang. Ketika dia mau rela mengorbankan apa yang dia miliki untuk membantu saudaranya. Saudaranya membutuhkan tenaga, dia bantu dengan tenaganya. Saudaranya membutuhkan harta, dia bantu dengan hartanya, dengan senang hati, tanpa mengharap imbalan, hanya mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaranya membutuhkan kedudukannya, dia berikan. Membutuhkan ide dan gagasannya, dia bantu dengan yang dia miliki, yang dia mampu. Na'am ibadallah. Suka duka yang dirasakan oleh saudara kita adalah suka duka yang juga kita miliki, yang seharusnya juga kita rasakan. Barakallahu fikum. Dan membantu saudara kita yang lain yang membutuhkan, min ahabbil a'mali ilallahi jalla wa'ala, termasuk di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan membantu saudara kita yang lain. Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan, memberikan kemudahan kepada saudaranya yang sedang memiliki utang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan atasnya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Wallahu fi'auni al-abdi ma kana al-abdu fi'auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Khali rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum merupakan teladan yang baik dalam bab ini. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah mengatakan tentang kaum Asy'ariyun, innal asy'ariyina idza armaru fil ghazwi aqalla ta'amu iyalihim fil madinah. Orang-orang Asy'ariyun, kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila di sebuah perjalanan dalam sebuah peperangan, makanan yang mereka bawa sudah hampir rusak, jama'a makana indahum fi thobin wahidin, atau makanan yang mereka miliki, ya, makanan keluarga mereka yang ada di Madinah menjadi sedikit, yang mereka lakukan adalah mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki fi thobin wahidin, di satu kain, tsumma qasamuhu bainahum bisawiyah, kemudian mereka membagi di antara mereka sama rata. Nabi alaihi salatu wasallam memuji apa yang mereka lakukan ini. Beliau mengatakan fahum minni wa ana minhum, maka mereka adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian daripada mereka. Menunjukkan kepada kita ibadallah sifatul musawah, membantu orang lain, saling berbagi satu sama lain adalah suatu sifat yang sangat terpuji, yang merupakan sebab utama menjaga ukhuwah di antara kita. Bahkan di antara sahabat ada yang sampai kepada suatu tingkatan yang mungkin di zaman kita tidak dilapati orang seperti mereka dalam hal musawah, yaitu kisah Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan oleh seorang Ansar, Sa'ad ibn Rabi', yang memiliki harta dan istri lebih dari satu. Dia menawarkan harta dan salah satu dari istrinya kepada Abdurrahman bin Auf untuk dia ceraikan, kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf menolak. Na'am barakallahu fikum. Ini adalah teladan yang sangat mulia bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk menjaga uhuwah yang ada di antara kita, yaitu membantu saudara kita yang membutuhkan, tentunya dengan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua di antara hukukul ukhuwah, di antara hukukul ukhuwah yang harus kita tunaikan demi terjaganya ukhuwah di antara kita adalah menerima uzur atau memberikan uzur, pemaafan kepada saudara kita yang melakukan kesalahan kepada kita. Jika saudara kita pernah melakukan kesalahan kepada kita kemudian datang meminta maaf, maka merupakan sebuah kemuliaan kita dengan lapang dada menerima permintaan maafnya, bukan mendebatnya dan menyebutkan kesalahan-kesalahan yang telah pernah dia lakukan. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudaranya datang meminta maaf dengan mengatakan qalu tallahi laqad asaratallahu alaina wa in kunna la khatiin, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala telah melebihkanmu wahai Yusuf di atas kami, dan sungguh kami adalah orang-orang yang bersalah. Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, tidak ada cercaan atas kalian pada hari ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian. Na'am ibadallah, maka tidak sepantas bagi kita yang menginginkan ukhuwah terjaga di antara kita terus menyimpan dendam dan rasa amarah kepada saudara kita yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Mari lupakan segala permasalahan pribadi yang ada di antara kita. Selama itu adalah urusan duniawiyah. Adapun urusan akhirat urusan agama, maka ceritanya berbeda. Ingat bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam memberikan rukhsah hanya sampai 3 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li ahadikum an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi salah seorang kalian memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Wa yaqribu hadha wa ya'ribu hadha, yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Wa khairuhuma man yabda'u bisalam, dan orang yang terbaik di antara keduanya kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah yang memulai mengucapkan salam. Nah, ibadallah, ini beberapa hukukul ukhuwah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Aku lumasem itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal nas, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada perkara-perkara yang bisa memperkuat ukhuwah. Akan kita sebutkan secara ringkas. Di antaranya adalah syaus salam, menyebarkan salam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya dakhulul jannah, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan mencapai keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu ahbabtumu idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku sampaikan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Yang namanya menyebarkan salam bukan 1-2 kali kita mengucapkan salam, tapi sebarkan di mana-mana. Siapa saja yang kita jumpai selama dia seorang muslim, maka ucapkan salam kepadanya. Ala man ta'rifu wa ala man la ta'rif. Kepada yang engkau kenal maupun kepada yang engkau tidak kenal. Kemudian yang kedua, ibadallah, di antara hal yang bisa memperkuat ukhuwah adalah al-musafahah, berjabatan tangan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apabila 2 orang muslim, min muslimaini, tidaklah 2 orang muslim yaltaqiyani, bertemu, fayatasafahani, kemudian keduanya berjabatan tangan, illa ghafarallahu lahuma qabla ayatafarraqa, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Namun di masa-masa sekarang ini, wabah yang menyebar, pandemi yang menyebar, kita disarankan untuk tidak melakukan hal yang mustahab ini. Demi memutusnya, demi sebuah maslahat yang lebih besar, yaitu memutus rantai penyebaran wabah. Dan ini sekaligus mengingatkan kepada kita jamaah sekalian, al-aba wal-aulad, tentang pentingnya kedisiplinan. Lakukan protokol-protokol yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah. Jaga jarak. Jangan ketika sholat Jumat kita menjaga jarak, atau sholat berjamaah kita menjaga jarak, kemudian di luar sholat kita tidak menjaga jarak. Menjaga jarak ini bukan formalitas. Ya, kita sekarang tata cara beribadahnya berubah, jaga jarak. Di luar sholat kita tidak jaga jarak. Nah, jadi kedisiplinan yang kita lakukan ketika sholat berjamaah di dalam ibadah, ini juga mengajarkan kepada kita kedisiplinan di luar ibadah. Barakallahu fikum. Lalu yang ketiga, yang bisa memperkuat ukhuwah adalah saling memberi hadiah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tahadau tahabu. Saling beri hadiah di antara kalian, niscaya kalian saling mencintai. Ini di antara perkara yang bisa mendatangkan kecintaan di antara ikhwah. Saling memberikan hadiah, tentunya tanpa mengharap mendapatkan balasan dari orang yang dia berhadiah. Semata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi dia yang diberikan hadiah, disukai untuk juga memberikan hadiah kepada orang yang telah memberinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu hadiyata wa yusibu 'alaiha. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam menerima hadiah dan juga membalas hadiah itu. Kemudian yang keempat, dan mungkin ini adalah yang terakhir, adalah dengan mengatakan uhibbuka fillah kepada orang yang kita cintai, kepada saudara kita seiman. Mengatakan kepadanya, aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza ahabba ahadukum akhahu falyubayyin lahu bainahu khairun lil ulfa wa abqa lil mawaddah. Jika salah seorang kalian mencintai saudaranya karena Allah, hendaknya dia menyampaikan kepadanya, karena itu akan semakin memperkuat kecintaan di antara keduanya. Ini beberapa perkara yang bisa menjaga dan menguatkan ukhuwah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian taufik untuk bisa menjalankannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ukhuwah imaniyah islamiyah yang ada di antara kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.